Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kemudian poin selanjutnya adalah al-ghulu fil fi'l waqi, sikap berlebihan terhadap fi'l waqi. Qala rahimallahu ta'ala wa amma ha'ula'i du'an adabun mereka para dai yang dan dirimu yang menggembalakan hari ini seputar fikir wakil dan membesar-besarkan perkara fikir wakil dan meninggikan masalah fikir wakil dan perhatikan bahwa hakun fil asli dan ini adalah satu hal yang benar pada asalnya. Dia adalah satu yang penting, satu hal yang tinggi, itu benar. Satu hal yang penting, satu hal yang tinggi, itu satu hal yang benar. Namun fa'innahu yukaluna fihi, maka mereka berlebihan di dalamnya. Haitsu yafhamuna atau yufahimuna, di mana beliau-beliau memahami dan memahamkan orang lain, yang itu boleh jadi tanpa sengaja. Annahu yajibu ala kulli alimin, wajib atas setiap ulama, bahkan setiap penuntut ilmu, ya, untuk arifan bihadzal bahi, harus mengetahui dan menguasai fikul waqi. Boleh jadi, maka masya Allah kita jumpai husnudzan yang sangat luar biasa, perkataan yang sangat menarik dari Syekh Al-Albani. Beliau tidak setuju, beliau mau menyalahkan, namun kalimatnya sangat indah. Pertama, beliau mengakui itu sebenarnya penting, namun ini berlebihan. Pentingnya berlebihan kalau sampai diwajibkan atas setiap penuntut ilmu. Setiap orang yang rajin ngaji, penggemar pengajian, nah itu kemudian dituntut harus menguasai fikih waqi'. Namun ada kalimat yang menarik yang dikatakan rubah min ghairi qasdi. Boleh jadi itu tidak sengaja. Kalau semangatnya, waktu semangatnya kita itu sampai karena pembicaranya berapi-api sampai keluarlah perkataan yang bisa dipahami oleh orang lain tanpa sengaja. Wajib atas setiap penggemar pengajian untuk jadi para pakar fikih waqi'. Lu mau nyalahkan orang ini dan mau menilai dia melakukan hal yang salah, keliru, bahkan berlebih-lebihan. Namun perkataan itu demikian terpaksa. Itu pun masih beliau katakan ini rupa memiliki ikhlas. Dan perlu diketahui siapakah orang yang yudandin halal fikir wakil. Siapakah yang dimaksudkan yudandin halal fikir wakil? Yang beliau maksudkan dengan yudandin halal fikir wakil adalah para dai yang menisbatkan dirinya kepada ikhwan muslim. Itu yang yudandin fikir wakil. Ini membicarakan mereka-mereka. Sejak kemarin yang kita sejak tadi yang lembaran-lembaran depan sudah ya, di fikul wakil berlebih-lebihan terhadap fikul wakil itu yang dimaksudkan itu adalah para dai-dai ya, bahkan menjadi pembesar-pembesar dari saudara-saudara kita di ikhwan muslim. Maka lihat beliau kalimat yang beliau katakan. Ya, itu penting, betul itu penting. Tapi jangan hulu dalam hal yang tersebut, itu penting. Ya, hulunya sampai setiap orang, bukan setiap orang, setiap itulah benar ilmu, setiap penuntut ilmu, orang yang rajin pengajian, nah, itu dituntut harus jadi faqih terhadap fikir waqih. Namun meskipun ini adalah kita beliau bicarakan orang ikhwan, namun berubah menjadi pasti. Beliau jadi itu tidak sengaja. Sebenarnya tidak niat untuk mengatakan wajib atas setiap orang. Ya, pembicara dan perkataan yang berapi-api. Namun ya, yang digembar-gemborkan oleh saudara kita di tetangga sebelah ini ternyata hari ini malah dipraktekkan oleh berpisah kepada salafiyah. Ya. Itu malah yang pantai kan. Ya. Jadi pengembang berita, sayangnya Facebook biasanya ambil berita. Sampai bosan liatnya. Sejak waktu yang lama sampai-sampai dalam perkara berkaitan dengan masalah akidah, maka kita jumpai orang dalam jumlah yang banyak sekali bersaksi la ilaha illallah dan menegakkan semua rukun-rukun Islam yang lain, bahkan boleh jadi mereka beribadah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah semacam sholat malam, sedekah dan yang lain. Akan tapi mereka menyimpang dalam semisal firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dan ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak melainkan Allah. Realita para dai bersama fikir wahyu. Qala rahimallahu Ta'ala, banahulah alamna. Dan kami mengetahui bahwasanya banyak dari mereka-mereka para dai yang punya kesamaan dengan kita fi ma'rifati sababi su'il waqi', sama-sama mengetahui sebab jeleknya realita yang dialami oleh kaum muslimin di zaman ini, yaitu jauhnya mereka dari pemahaman yang benar tentang Islam, yang itu menjadi kewajiban setiap person dan bukan hanya kewajiban pada sebagian person saja. Fal wajib, maka yang jadi kewajiban kita adalah mengoreksi, memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, dan memperbaiki perilaku. Dan tiga hal ini adalah di antara hal yang digembar-gemburkan oleh saya Al-Albani. Di risalah yang kemarin kita baca di risalah apa itu awalan yang berkaitan Islam, di sini boleh balik dengan memberikan perbaikan akidah, perbaikan ibadah, dan juga tidak lupa perbaikan perilaku, ada akhlak. Maka itu juga menjadi sasaran perbaikan. Maka yang jadi kewajiban ini, ya, maka ini fima yajibu ala kulli fardin, maka yang jadi kewajiban setiap person, bukan hanya kewajiban sebagian, yaitu punya kewajiban untuk melakukan perbaikan di atas, perbaikan akidah, ibadah dan perilaku. Aina min hadhihi ummah, maka di manakah dari umat ini orang yang melakukan kewajiban fardu ain ini? Dan ingat, ini bukan hanya fardu kifayah, fardu ain. Dan ingat bahasanya kewajiban kifayah itu posisinya setelah fardu ain dan bukan sebelum fardu ain. Sedangkan hukum waqi itu paling batal hukumnya dan fardu kifayah. Sedangkan perbaikan akidah dan upaya untuk mengajak umat pada perbaikan akidah, ibadah dan perilaku, ini satu hal yang dikatakan fardu ain, yajibu ala kulli fardin, wajib atas setiap puasa kaum muslimin. Oleh karena itu maka menyibukkan, maka sibuk wal ihtiman dan perhatian bidakwatil khasah minal ummah al-islamiyah, mendakwai al-khasah minal ummah al-islamiyah, orang-orang khusus dari umat Islam, seperti itu ulama dan para penuntut ilmu, diajak untuk inayah perhatian dengan fardu kifayah, yaitu fikul waqi wa taqlil ihtimam, namun dengan mengurangi perhatian terhadap fikih yang wajib ain atas setiap muslim, wa wafikul kitab sunnah, yaitu mengkaji dan memahami Quran dan sunnah, bima asyartu ilaihi, dengan apa yang telah aku isyaratkan padanya, bukan hanya sekedar ceramah dan ini, namun harus taksil. Maka ini adalah tafritun wa tati'un, maka ini adalah kecerobohan dan penelantaran, penelantaran terhadap sesuatu yang wajibnya ditekankan atas setiap person umat Islam. Dan sikap berlebihan meninggikan satu perkara yang perkara tersebut ala hakikatihi, senyatanya itu tidak lebih dari fardu kifayah. Maka dikatakan tafrid wa tadzyiq adalah satu kecerobohan para penuntut ilmu, para ulama yang merupakan al-khasah min umat Islam, kalangan khusus dari umat Islam, kalangan terpelajar dari umat Islam, itu digembar-gembar supaya menjadi penguasa fikir waqih dengan menyedikitkan, dengan taklil, dengan mengurangi perhatian terhadap fikir kitab sunnah. Maka ini adalah sebuah kecerobohan, kecerobohan terhadap sesuatu yang lebih penting, dan hulu terhadap sesuatu yang penting namun tidak sepenting itu. Kemudian perkataan yang pertengahan yang tepat berkenaan dengan fikr waqih. Fal amru idzan, maka jika demikian, maka keadaannya sebagaimana firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Maka fikr waqih dengan makna yang syar'i dan yang benar, yaitu upaya untuk mengetahui hal-hal yang menjadi perhatian kaum muslimin, berkenaan dengan kondisi kaum muslimin ataupun makar-makar orang kafir. Ini makna fikrul waqih yang benar, yang itu berarti yang dipelajari dan yang diketahui adalah sesuatu yang real, bukan berita, ya, berita-berita bohong, berita-berita hoax. Namun yang namanya fikrul waqih yang benar itu beritanya berita yang valid, beritanya berita yang akurat untuk mengetahui keadaan kaum muslimin. Ya, maka fikrul waqih dengan makna yang benar adalah satu hal yang wajib tanpa ragu, akan tapi wajibnya adalah fardhu kifayah. Jika sebagian ulama telah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari ulama yang lain, lebih-lebih dari para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi dari kalangan awam kaum muslimin. Oleh karena itu, maka yajib al-i'tidal, wajib bersikap proporsional dengan mengajak kaum muslimin untuk mengetahui, dalam mengajak kaum muslimin untuk mengetahui fikrul waqih, dan jangan tenggelamkan mereka dalam berita-berita politik. Jangan tenggelamkan mereka dalam berita-berita politik, apalagi berita politik hoax lagi. Ini berita politik yang real, tenggelam di sana, bukan sikap proporsional. Status orang ngaji kok, berita politik terus aja, tidak proporsional. Wah, tahlilah, jangan sibukkan kaum muslimin dengan menenggelamkan mereka dengan tahlilah, analisis, analis yang disampaikan oleh para pemikir-pemikir barat. Ini ada tokoh barat bilang begini, alasan analisisnya begini-begini, ini apa, dan analis politiknya begini-begini. Maka wajib proporsional terhadap berkenaan dengan masalah fikrul waqih. Di antara sikap proporsionalnya adalah jangan tenggelam, menyita waktu, menghabiskan waktu dalam berita-berita politik dan analisa-analisa politik. Wa innamal wajibu da'iman wa abadan, yang menjadi kewajiban da'iman selalu wa abadan dan selamanya adalah gembar-gembar seputar tasfiyah Islam, membersihkan Islam dari segala hal yang melekat pada Islam, nasyawa'id berupa campuran-campuran, kemudian mendidik kaum muslimin dalam tataran kelompok ataupun person terhadap Islam yang telah dijernihkan, dan menghubungkan dan mengikat kaum muslimin dengan metode dakwah yang sangat otentik, Al asil sangat asli, yaitu Quran dan Sunnah dengan paham, dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian kewajiban untuk cinta dan loyalitas. Wa minal wajib alal ulama, dan jadi kewajiban para ulama juga dengan beragam spesialisasi mereka, lebih-lebih lagi umat Islam yang bukan ulama, hendaklah mereka melaksanakan perintah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, permisalan orang-orang yang beriman dalam cintanya, dalam kasih sayangnya adalah bagaikan satu badan. Dan gambaran yang Nabi sampaikan merupakan gambaran yang azim, yang penting ini, dengan maknanya yang ra'i, yang indah, al-jamil yang indah, layak tahakkuk, tidak akan terwujud kecuali dengan kerjasama para ulama bersama individu masyarakat Islam berupa ta'liman wa ta'alluman. Ulama mengajari individu masyarakat Islam belajar, wa da'watan wa tatbiqan, dalam dakwah dan dalam penerapan. Maka adalah tolong menolong dan kerjasama idan jika demikian orang yang mengerti fikul wakil. Kemudian dengan alasan-alasannya dan hukumnya, kerjasama dengan orang yang orang yang mengetahui fikih syariah, dengan dalil-dalil dan hukum-hukumnya, kerjasama dengan orang yang mengetahui fikul wakil, dengan gambaran yang benar, yang dan ini yang real dan tidak hanya sekedar teoritis. Yang kemudian fikul, orang yang memasai fikul wakil secara real dan tidak teoritis, manakala dia punya akses ke pemerintah, karena biar pemerintah yang menerapkannya. Ini sebagian telah disebutkan di lembar yang telah lewat. Fa'ulaika, maka mereka-mereka itu mengajukan ma'indahum min ilmin wa fiqhin, mengajukan apa yang mereka miliki berupa ilmu dan pemahaman. Wa ulaika, dan mereka-mereka, yukifuna ulaika, menyodorkan pada mereka-mereka para ulama apa yang jelas bagi mereka, supaya para ulama itu waspada dan yuhadir, mengingatkan umat. Maka yang ahli syariat menyodorkan ilmu dan fikih yang mereka ketahui, sedangkan yang tahu realita menyampaikan apa yang telah mereka ketahui, disampaikan kepada ulama supaya ulama waspada dan mengingatkan umat. Wa min hadza ta'awun, dan dari tolong menolong yang tulus ini antara ulama dan dai dengan beragam spesialisasi mereka, maka akan mungkin terwujudnya apa yang diharapkan oleh setiap muslim yang cemburu dengan keadaan agamanya yang demikian memperhatikan. Kemudian bahaya mencela para ulama. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, ada pencelaan kepada sebagian ulama atau penuntut ilmu dan menggelari mereka dengan gelaran jelek berupa bodoh terhadap fikih waqi', dan menuduh mereka dengan tuduhan yang kita pun malu untuk menyebutkannya. Fata khata'un wa ghalatun, maka ini satu hal yang salah, satu hal keliru dan salah, dohir dan jelas salahnya, tidak boleh terus-menerus melakukannya, karena ini adalah termasuk tabarrud, saling membenci, yang terdapat banyak hadis melarang kaum muslimin untuk melakukannya. Bahkan banyak hadis memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan kebalikan dari saling membenci, yaitu saling mencintai, petalaki, saling berjumpa, saling bertemu, dan saling tolong-menolong. Kemudian bagaimana cara untuk menanggulangi kesalahan? Wa amal wajib ala ayyul muslimin, dan menjadi kewajiban atas setiap muslim yang melihat satu hal yang salah, salah dalamnya, salah dalam masalah tersebut seorang ulama atau seorang dai, fahuwa, kewajibannya adalah ayyakum bitadzkiri, mengingatkan sang ulama dan menasihatinya. Gimana cara menasihati? Ada dua cara. Yang pertama, jika kesalahan tersebut di ruang yang terbatas, di space tertentu, karena tanbih bidzalikal makan nafsihi, maka orang yang keliru tadi diingatkan di tempat tersebut tanpa diumumkan dan tanpa dipopulerkan kesalahannya, dan tentu billati ya ahsan billati ya aqwa, bukan billati ya ahsan namun billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik, bukan billati ya ahsan. Ahsan itu asal, billati ya ahsan dengan peringatan yang lebih keras, yang caci makinya lebih kuat. Namun billati ya ahsan billati ya aqwa. Kemudian yang kedua, jika kesalahan tersebut mu'lanan diumumkan dan populer ya, karena terjadi di media cetak, elektronik atau yang lain, maka tidaklah mengapa mengingatkan dan menjelaskan kesalahan ini juga dengan alat tarikhotil ilah, dengan cara diumumkan dan disebarluaskan. Namun ya harus dengan hikmah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, untuk ilusab di Rabbi kumil hikmah, bahasanya ditata yang baik, ya, tidak nampak menjatuhkan, ya, tidak harus menyebut nama, karena ini mau di ruang publik. Udhuilah sambil rapika bil hikmah, maka ajarlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang lebih baik. Kemudian diantara waminal muhim bayanu, dan diantara hal yang penting untuk dijelaskan, bahasanya menyalahkan yang telah yang baru saja disebutkan di sini, bukanlah menyalahkan yang dibangun di atas semangat anak muda dan emosi anak muda tanpa ilmu, tanpa bukti. Lah, tidak demikian cara menyalahkan yang benar. Wa innamal murad, namun yang dimaksudkan dengan yang namanya diinginkan adalah menyalahkan yang dibangun di atas hujah dan bayan, wa dalil wal burhan, dengan hujah, dengan bukti dan penjelasan, dengan dalil dan burhan dan dalil. Jadi catatan kaki Sya'ali mengatakan, maka renungkanlah perkataan ini dan renungkanlah. Cara mengobati kesalahan itu tidak dengan modalnya hanya semangat berapi-api, namun harus didasarkan dengan ilmu, ya, harus dengan modal ilmunya, salahnya betul-betul salah. Jangan sampai salah karena kita kurang wawasan, ya, karena kita kurang wawasan kita anggap salah, padahal itu masih ruang yang bukan benar dan salah. Namun demikian juga dan materi nasihatnya harus dibangun di atas ilmu dan bukan kamus caci maki. Wahati takhti'ah, dan menyalahkan semacam ini dengan bentuk yang lembut dan penuh hikmah, la takulu, tidak mungkin terwujud. Gimana menyalahkan menasihati dengan hikmah dan penuh lembut, tidak mungkin terwujud kata beliau, illa bainal ulama al mukhlisin wa tulabil ilmi al nasihin. Ya, ini sikap semacam ini berlaku di antara para ulama yang tulus, yang ikhlas, para penuntut ilmu yang menginginkan kebaikan, yang mereka ini ilmu dan dakwah mereka dibangun di atas kalimat yang sama, dibangun di atas Quran dan Sunnah, di atas jalan salaful ummah. Adapun jika orang yang ingin kita salahkan adalah orang yang menyimpang dari jalan Rabbani, maka orang tersebut pada saat itu punya sikap, perlu mendapatkan sikap yang khusus, metode yang khusus, yali kubikotri ikhtirafihi, sesuai dengan kadar penyimpangannya dan jauhnya dia anjadatil haq, dari jalan kebenaran waswa, dan dari jalan yang benar. Maka beliau sampaikan di sini bahasanya yang namanya menyalahkan, menasihati orang, menyalahkan orang yang salah, itu ada dua macam. Ya, melihat siapa yang salah. Jika yang salah itu sesama ahlu sunnah, yang ilmunya dan dakwahnya dibangun di atas Quran dan sunnah ala nahji salafil ummah, ini sesama ahlu sunnah, maka perlu dirinci dengan dua rincian di atas. Dua rincian di atas itu berlaku untuk kesalahan di tubuh ahlu sunnah. Maka metode memberikan nasihat dan menyampaikan kesalahan orang yang salah, menegurnya, itu melihat. Kalau kesalahannya itu bersifat lokal, cuma terjadi di Pogung, maka orang Bantul tidak perlu tahu. Orang Bantul tidak perlu tahu. Apalagi orang Jawa Tengah juga nggak perlu tahu. Nggak perlu kemudian si fulan itu salah beritanya sampai ke Bumen, sampai nggak perlu, sampai Bekasi nggak perlu. Berita tentang salahnya orang di Pogung cukup diketahui orang Pogung saja. Oleh karena itu nasihatnya kepada intern, karena ini kesalahannya terlokalisir. Kesalahannya terlokalisir, maka tidak perlu dipopulerkan sampai orang seluruh Indonesia, sampai dari Sawang pun tahu ada kesalahan demikian di Pogung. Maka jika kesalahannya terlokalisir, maka nasihat dan tegurannya juga harusnya terlokalisir. Orang lain tidak perlu tahu. Maka satu kesalahan jika itu ada di Arab Saudi tidak perlu dibawa-bawa dan diceritakan di sini. Di sini juga tidak tahu itu apa, tidak perlu. Dan tentu cara menasihatinya tadi beliau sampaikan billati ya ahsan billati ya aqwa. Kemudian yang kedua, jika kesalahan seorang ahlu sunnah tadi adalah kesalahan yang tersebar karena ini di media, karena ini tersebar kemana-mana, maka harus ada penyeimbang yang imbang. Ya supaya imbang ya juga harus tersebar. Koreksinya juga harus tersebar. Kalau koreksinya terlokalisir, kesalahannya menyebar, ini tentu tidak imbang. Catatan penting, modalnya jangan hanya semangat untuk menyalahkan, namun data salahnya itu betul-betul valid, itu memang real, bukan hanya prasangka, bukan hanya praduga, menerima itu salah, real memang betul-betul beliau mengatakan seperti itu. Setelah itu apakah betul-betul perkataan tersebut memang perkataan yang keliru? Jangan-jangan kita yang kurang wawasan, kurang baca buku karena sibuk berita, kurang baca bukunya. Nanti kemudian menasihatinya pun penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Nah, ini kesalahan yang ada di dalam tubuh ahlu sunnah. Dan gimana kalau kesalahan tersebut di luar tubuh ahlu sunnah, yang menyimpang dari jalan robani, salah dalam jalan, maka ini mendapatkan perilaku khusus. Ada perilaku khusus yang tertuju untuknya. Wa uslubun khas, dengan cara yang juga khusus. Dan di antara caranya juga memperhatikan tadi, sama juga mempertimbangkan apakah kesalahan orang yang menyimpang ini terlokalisir ataukah kemudian kesalahan yang merata, itu juga harus dipertimbangkan. Meskipun ini kesesatannya adalah penyimpangannya adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang di luar ahlu sunnah, itu juga tetap memperhatikan dua rincian di atas. Dan maka perlakuan khususnya beliau katakan biqadri inhirafihi, berbanding lurus dengan penyimpangannya. Maka jangan jangan kemudian memposisikan penyimpangan semacam penyimpangan sesat Syiah Rafidhah itu seperti penyimpangan orang yang kelirunya dalam masalah talafut niat misalnya. Dan serangannya itu segencar menyerang si Ahwaf itu, ditulislah berbagai macam buku dan semacam itu, tentu tidak benar. Itu contoh ekstremnya demikian. Beliau katakan yaliku biqadri inhirafihi, biqadri inhirafihi. sesuai dengan kadar penyimpangannya. Kadar penyimpangannya. Yang itu secara umum itu dekat, ya. Cara umum itu dekat, cuma kemudian punya kekeliruan, ya. Maka itu jangan kemudian terlalu dibombardir sebagaimana orang yang posisinya jauh dari sunnah. Dari sunnah. Maka berbadirnya itu jangan sebagaimana menyikapi penyimpangan yang keras. Maka kalimat yang penting adalah biqadrin hirafihi. Secara umum beliau-beliau ini punya semangat kembali pada Quran dan Sunnah, anti bid'ah, anti syirik. Cuma boleh jadi dalam beberapa poin kita tidak sepakat. Berapa poin kita tidak sepakat, ya, maka menyikapi poin-poin yang tidak kita sepakati dari beliau-beliau itu jangan keras ya, seperti membantah Syiah Rafidhah misalnya. Maka berikan porsi yang imbang, porsi yang proporsional. Di antara kemudian pertimbangan porsi harus diberikan qadrin hirafihi, kadar penyimpangannya. Dan kadar jauh dekatnya dia dari jalan kebenaran. Kemudian bahaya asyasa al-mu'asira, politik modern. Labuda tidak boleh tidak di akhir ini minta rafil muslimin untuk memberitahukan kaum muslimin perkara yang penting sekali dalam masalah ini, yaitu aku katakan yajib wajib ala yadfa'una, tidaklah ridho kita terhadap fikih waqi' dengan bentuk yang syar'i atau insighal bi, sibuk dengan fikih waqi' dengan bentuk yang syar'i, itu tidak boleh mendorong kita untuk masuk pada bab-bab politik modern. Al-zalim ahluha, yang para pelakunya adalah orang-orang yang zalim. Murtarina, tertipu dengan perkataan-perkataan yang menipu, yang mengecoh. Muradidina, mengulang-ulang gaya bahasa mereka dan tenggelam dengan cara-cara mereka. Wa innamal wajib, namun yang wajib adalah berjalan di atas politik yang sesuai dengan syariat. Dan politik menurut syariat pengertiannya adalah ria, yaitu su'unil ummah, memperhatikan, mempertimbangkan keadaan ummah. Walatakuna hadir ria, dan perhatian terhadap keadaan umat ini, ini tidak boleh tidak harus berdasarkan fitrah, berdasarkan Quran dan Sunnah, di atas jalan salaful ummah. Dan ini tentu hanya bisa dilakukan biyadi ulil amri minal ulama al-amili, di tangan ulil amri. Dan ulil amri di sini adalah para ulama yang mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan umara yang adil. Sebagaimana perkataan yang didisbatkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, innallaha yazza'u bis sultan ma la yazza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yazi'u, menghentikan, mencegah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan perantaraan penguasa satu hal yang tidak bisa dicegah dengan perantaraan Al-Qur'an. Terdapat sangat banyak orang, dan inilah yang lebih dominan. Manusia yang lebih dominan itu yang lebih takut masuk penjara urusan dengan polisi daripada takut neraka. Itu realitanya. Dan itu yang dominan di tengah-tengah manusia. Yang takut sama neraka, takut sama siksa Allah, itu umumnya sedikit. Namun yang lebih banyak adalah orang-orang yang takut kalau kamu macam-macam ciduk polisi, masuk penjara dan seterusnya. Itu makna perkataan Utsman, yang Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan penguasa, mencegah dengan aparat, mencegah dengan kekuasaan, satu pencegahan yang tidak bisa dilakukan dan diwujudkan oleh Al-Qur'an. Dibacakan ayat Al-Qur'an dan membahas. Dibacakan surat penangkapan, ada ketakutan. dibacakan surat Al-Quran nggak ketakutan. Ini kami datang ke sini bawa surat tugas penangkapan untuk bapak, kan? Ketakutan. Itu pentingnya dan pentingnya dan peran penting penguasa dalam menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah keadaan manusia. Banyak yang lebih takut surat penangkapan daripada surat Al-Quran. Amma tilka siyasa al-ghurbiyah, adapun politik barat itu, adapun politik barat alati taftah abwabaha, yang terbuka pintu, yang membuka pintu-pintunya dan menipu orang-orangnya. Faladina laha, maka politik berarti tidak mengenal agama. Dan semua orang yang tergiring di belakang politik tersebut dan tenggelam di lautan politik itu, asobahu ba'suha, tertimpa bencananya. Wa ammahu jahimuha, dan meliputi mereka kesengsaraannya. Kenapa mereka orang yang penggiat politik praktis ini demikian keadaannya? Karena mereka sibuk dengan cabang sebelum pokok. Dan semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, yang menyampaikan satu kaidah, ini bukan hanya kaidah fikih namun kaidah realita. Man ta'ajjala syai'an qabla awalihi, siapa yang tergesa-gesa untuk memetik sesuatu sebelum saatnya, uqiba bi hirmanihi, maka dia diberi hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Wallahu muwaffiq lis-sadaq wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka catatan penting yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala, bahasanya ketika kita mengakui fikir wakil itu penting, namun ingat fikir wakil dengan makna yang benar itu penting, itu bahkan berkata-kata fardu kifayah, ya, dan berkata kerjasama antara orang yang faham fikir wakil dengan orang yang faham syariah. Sudah sampaikan, ketika kita mengakui pentingnya fikir wakil, itu bukan berarti kita harus menjadi orang yang sibuk dalam politik demokrasi, politik kontemporer yang merupakan hakikatnya politik barat. Maka bukan berarti kemudian sibuk dan jadi sebab masuk pada pintu politik kontemporer, yang ini adalah politik yang zalim. Maka kita cuma berhenti di batas itu. Berhenti di batas itu, perlunya ada orang yang lembaga yang terdiri dari orang-orang yang kompeten mengumpulkan fakta-fakta keadaan kaum muslimin dan mengkaji masalah-masalah ini, ada lembaga strategis yang membidangi hal ini, kemudian menggodok hal ini. Setelah data dikumpulkan, dibicarakan bersama para ulama, kemudian dengan para ulama, agar ulama mengerti hal ini, kemudian mengangkat umat akan bahayanya jika memang itu satu hal yang berbahaya. Dan dia sampaikan bahaya tenggelam dalam politik modern, mendapatkan bencananya dan kesusahannya. Ini kenapa? Karena belum saatnya. Keadaannya keadaan yang tidak sesuai, tidak ideal sesuai dengan aturan Islam. Karena pokoknya belum diperbaiki, keadaan umat di bawah belum diperbaiki, sudah sibuk dengan yang jabang. Akhirnya maka boleh sampaikan yang didapatkan telah derita dan kepayahan. Ya, maka inti yang bisa kita tangkap dari panjang lebar perkataan Al-Albani rahimahullah taala, tentu bisa telah kita tangkap bersama berkenaan dengan masalah mengetahui realita umat, yang ini kita ketahui dengan dari berbagai macam berita. Beliau mengatakan bahasanya yang benar adalah sikap proporsional, tidak mau tahu dengan keadaan kaum muslimin dan makar-makar konspirasi orang kafir, tidak mau tahu masa pemerintahnya satu sikap yang tidak benar, namun berlebihan dengannya juga tidak benar. itu penting, namun jangan berlebihan. Gimana tetap berlebihannya? Al-khassah min umat Islam, kaum terpelajar dari umat Islam semuanya dikerahkan harus harus menguasai fikul waqi. Ini sikap lebihan. Mengubah orang yang orang ngaji jadi wartawan dan pengamat politik. Ini semua orang ngaji dituntut semacam itu. Nah, ini satu hal ya tidak benar. Satu sikap yang salah dan keliru. Namun tidak menutup mata bahasanya itu satu hal yang penting. Satu hal yang penting. Namun pengakuan kita terhadap itu satu hal yang penting bukan berarti tidak kita menjadi orang yang sibuk dalam dunia politik praktis. Ya, demikian yang kita baca dari keluarga karya Al-Bani rahimahullah ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam fa abda'ana alhamdulillahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.